بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين فلا عدوان إلا على الظالمين والعاقبة للمتقين وصلاة الله وسلامه على نبينا سيد المرسلين وعلى آله المطهرين وأصحابه الطيبين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله عز وجل في كتابه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون معاشر المسلمين والمسلمات رحمني ورحمكم الله الحمد لله kita masih diberikan kesehatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk menjalankan kewajiban-kewajiban kita di dalam hidup. Tentunya setelah pelaksanaan kewajiban itu, berharap Allah subhanahu wa ta'ala menerimanya dan menjadikan dalam timbangan amal soleh kita di sisinya. Allahumma amin. Karena membaca, mendengar, memahami pembahasan yang telah lewat, aduhai betapa berat sebuah amalan untuk dinilai oleh Allah subhanahu wa ta'ala, disebabkan karena syarat-syarat yang diletakkan oleh Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana yang kita fahami, termasuk dari sekian syarat adalah ikhlasun niyyah lillahi Azza wa Jalla, dan ini adalah sesuatu yang sangat berat di dalam hidup. Barakallahu fikum. Oleh karena itu, kita meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk senantiasa menolong kita, membantu kita untuk menjadi orang yang tulus dan ikhlas di dalam semua amal-amal kebajikan yang kita lakukan. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Melangsungkan pembahasan yang telah lewat, Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala menyebutkan bahwa pembatal-pembatal amalan itu sangatlah banyak. Tidak bisa dan tidak mungkin untuk kita akan batasi, untuk kita cakupi. Oleh karena itu, persoalannya bukan karena kita mampu untuk berkarya, mampu untuk berbuat, mampu untuk beramal, tetapi persoalannya adalah menjaga amal itu sendiri dari perkara atau hal-hal yang akan merusak dan menghapuskan dan membatalkannya. Barakallahu fikum. Beliau kemudian mengambil sebuah contoh, ar-riya. Walaupun persoalannya kecil, tetapi akan bisa menghapuskan amalan. Riya itu sendiri memiliki pintu bab yang sangat banyak dan tidak bisa dibatasi. Barakallahu fikum. Termasuk diantaranya adalah walmannu bihi ala Allah ta'ala biqalbihi mufsidun lah. Orang yang mengungkit-ngungkit kebaikannya walaupun di dalam hati di hadapan Allah Azza wa Jalla, ini adalah merusak amalan itu sendiri. Walaupun tak diucapkan. Ya, mungkin kalau bahasa ucapan, ya Allah saya sudah berbuat demikian, kok malah enggak dikabul-kabulkan. Tidak diterima, tidak dibalas. Man namanya. Kalau kita al-man di dalam qalb, itu akan bisa merusak amalan yang kita lakukan. Barakallahu fikum. وَكَذَلِكَ الْمَنُّ بِالصَّدَقَةِ وَالْمَعْرُفِ. Demikian juga mengungkit-ngungkit sadaqah dan al-ma'ruf kebaikan. وَالْبَرْ وَالْبِرِّ وَالْإِحْسَانِ وَالْسِلَةِ. Kebaikan dan kebagusan kita ungkit-ungkit. Barakallahu fikum. Wassilah. Dan bentuk ya menghubungkan silaturahmi atau yang semisalnya. Mufsidun laha. Itu benar-benar akan merusak semuanya. Sodaqah akan dirusak. Kebaikan yang dikerjakan akan terusakkan. Barakallahu fikum, menyambung. Ya, dia berbuat baik bersama seseorang dalam rangka menyambung hubungan dia. Tapi ketika dia mengungkit-ngungkit kebaikannya, mufsidun laha. Itu akan menjadi pengludes terhadap amalan-amalan yang dilakukan. Barakallahu fikum. Berarti kan berat. Kita disuruh untuk menjaga amal kita. Jangan diungkit-ungkit. Apalagi kalau mengungkitnya itu dibarengi dengan menyakiti. Lebih lagi. Barakallahu fikum. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Jadi oleh karena itu al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah mengingatkan, persoalannya bukan kalian itu mampu berbuat, kita mampu berkarya, kita mampu beramal. Ternyata persoalannya adalah menjaga amal kita dari perkara yang merusak dan yang akan membatalkannya. Barakallahu fikum. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Terkadang sering kita tidak menyangka dan tidak menduga. Jikalau kita itu dipuji, wis punya kesiapan, wah mantap. Siap untuk disanjung, siap untuk dipuji. Tapi tidak punya kesiapan di saat dicela dan dicerca. Ya, tidak punya ketabahan. Tidak punya keberanian. Tidak punya barakallahu fikum kesiapan sebagaimana dia disanjung dan juga barakallahu fikum dipuji. Nah, orang yang tidak punya kesiapan ketika dicela dan dicerca, ini yang sering terjatuh di dalam man. Mengungkit-ngungkit kebaikan. Mengungkit-ngungkit barakallahu fikum kebagusan yang diperbuat. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Nas'alullah salamatan afiyah. Semoga Allah Azza wa Jalla terus menjaga dan melindungi amal-amal yang telah kita perbuat dan yang telah kita lakukan. Kama qala subhanahu wa ta'ala, sebagaimana Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Wahai segenap orang-orang yang beriman, jangan kalian membatalkan, jangan kalian menghapuskan, menihilkan nilai sedekah kalian. Dengan cara apa? Pembatal sedekah itu bilman, dengan cara mengungkit-ungkit, saya sudah berbuat baik padanya. Saya sudah begini, saya sudah begitu. Tapi tidak ada rasa syukurnya sama sekali. Barakallahu fikum. Ya, ini man mengungkit-ngungkit kebaikan rahimani wa rahimakumullah. Wal adza, dan di juga menyakiti orang yang diberi sedekah tersebut. Maka ini termasuk dari perkara yang akan membatalkannya rahimani wa rahimakumullah. Maka dengarkan baik-baik ucapan al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah setelah beliau menjelaskan, wa aktsarun nasi ma indahum khabarun minas sayiat allati tuhbitul hasanat. Allahu akbar, sadaqa ma yaqul. Kebanyakan orang tidak punya informasi yang banyak, ilmu-ilmu tentang kejelekan-kejelekan yang akan meludeskan kebaikan. Banyak yang tidak tahu, banyak yang tidak mengerti. Kebanyakan manusia demikian, tidak mengetahui kejelekan-kejelekan atau berita tentang kejelekan yang akan menghapuskan al-hasanat. Contoh kita saja yang sudah belajar sunnah Rasul alaihissalatu wassalam, banyak ilmu tentang kejelekan yang membatalkan kebaikan kita, kita tidak ilmui. Atau mungkin sudah kita ilmui tapi selalu lepas tali, lepas ikatannya, barakallahu fikum, tersungkur, terjatuh kita. Ini di saat kita mengerti pintu kejelekan yang akan menghapuskan kebaikan. Bagaimana kalau kita enggak tahu? Maka oleh karena itu, barakallahu fikum, disinilah letak salah satu jurang pembeda yang sangat terjal antara generasi sahabat dengan generasi setelahnya. Apa itu dari sisi pengetahuan? Para sahabat Nabi Ridwanullah alaihim ajma'in mengerti kebaikan itu ala tafsil, secara rinci, sebagaimana mereka mengerti kejelekan, mengilmui kejelekan itu ala tafsil, secara rinci. Sehingga mereka mengamalkan kebaikan itu secara rinci dan meninggalkan kejelekan itu secara rinci pula. Ini sebagai jurang pemisah yang sangat terjal antara generasi para sahabat Nabi Ridwanullah alim ajma'in dengan generasi setelahnya rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka barakallahu fikum, sekali lagi beliau mengingatkan, artinya bahwa ini sebuah teguran agar jangan sekali-kali kita selalu melirik aku berbuat, aku telah melakukan ini, aku telah berbuat itu, aku semuanya aku. Barakallahu fikum. Jadi persoalannya bukan Anda itu mampu berbuat, mampu berkarya, mampu beramal, tetapi yang menjadi persoalan adalah kemampuan untuk menjaga amal dari hal yang merusaknya dan menjaga amal dari yang hal yang akan membatalkannya. Maka disinilah salah satu, barakallahu fikum, salah satu upaya yang dititipkan oleh syariat untuk menjaga lisan. Karena al-man dari lisan, al-adha dari lisan, semuanya akan menjadi pembatal. Berarti kita menjaga benar-benar goyangan lisan ini, barakallahu fikum. Rahimani wa rahimakumullah. Ghibah akan bisa membatalkan, merusak, rahimani wa rahimakumullah, lisan juga. Ya. Oleh karena itu Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Jangan menyangka orang yang diam karena menjaga diri dikatakan orang bodoh. Orang yang banyak berbicara itu dikatakan orang pinter. Oh, tidak. Ya. Barakallahu fikum. Ya. Maka oleh karena itu, kita sama-sama berupaya untuk menjaga amal kita dari perkara yang akan merusaknya dan membatalkannya. Dari sekian bentuk, ternyata yang mengambil bagian terbesar dalam perusak adalah lisan kita. Ya, termasuk dari organ tubuh yang terbanyak mengambil peran perusak amal kita, yang terbanyak termasuk dari organ-organ tubuh yang terbesar untuk mengambil peran merusak amal-amal kita adalah al-lisan. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Al-lisan barakallahu fikum. Maka beliau kemudian melangsungkan, wa qad qala ta'ala, dan Allah azza wa jalla telah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawtin nabiy wa la tajharu lahu bil qawli kajahri ba'dikum li ba'din an tahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Wahai segenap orang-orang yang beriman, jangan kalian meninggikan suara kalian di atas suara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar. Ya. Barakallahu fikum, larangan untuk kita meninggikan suara di atas suara Nabi alaihi salatu wassalam. Wa la tajharu lahu bil qawli kajahri ba'dikum li ba'din. Dan jangan pula kalian menjaharkan, ya sama mengeraskan, mengangkat, ya, ucapan di hadapan dia sebagaimana kalian menjaharkan sebagian kalian kepada sebagian yang lain. Jangan. Jangan kau lakukan. Apa imbalannya yang disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla di saat kita kurang ajar, maaf-maaf, tidak beradab di hadapan Nabi alaihi salatu wassalam karena mengangkat suara kita, apa imbalannya, ganjarannya? Antahbata a'malukum. Akibat kalian mengangkat suara di atas suara Nabi alaihi salatu wassalam, memanggil Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan panggilan yang kasar, yang keras, ternyata akan menyebabkan amalan-amalan kalian terhapus. Wa antum la tash'urun. Sementara kalian tidak merasa, kata Allah Azza wa Jalla, memanggil orang-orang yang beriman. Fahadzarul mu'minina min hubuti a'malihim bil jahri li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kama yajharu ba'duhum li ba'din. Allah Azza wa Jalla melarang kaum mukminin, memperingatkan kaum mukminin dari terhapusnya amal-amal mereka dengan mengeraskan panggilannya kepada Rasul alaihi salatu wassalam sebagaimana mengeraskan sebagian kalian atas sebagian yang lain dalam memanggil. Walaysa hadza biridda. Ingat, dosa ini bukan dosa yang menyebabkan murtad seseorang, tidak. Bal ma'siyatun tuhbitul amala wa sahibuha la yash'uru biha. Akan tetapi ini adalah perbuatan maksiat yang akan membatalkan amalan dan pelakunya tidak merasa, ya, luput dari pengetahuannya, luput barakallahu fikum dari pantauannya, luput dari sangkaan dan dugaannya, pokoknya enggak merasa kalau amalnya itu dibatalkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka beliau mengatakan, famadhannu, biman qaddama ala qawli ar-rasul sallallahu alaihi wasallam wa hadiyhi wa tariqihi qawla ghairihi wa hadiyhi wa tariqihi. Kalau saja demikian hukuman bagi orang yang mengangkat suaranya di atas suara Rasul alaihi salatu wassalam, akan dibatalkan amalnya. Bagaimana dugaan engkau, anggapan engkau terhadap orang yang mengedepankan, mengutamakan, ya, atas ucapan Rasul alaihi salatu wassalam, mengutamakan atas petunjuk beliau dan jalan beliau, qaula ghairihi, mengutamakan ucapan selain beliau. Ucapan beliau dikesampingkan, petunjuk beliau dikesampingkan, sunnah beliau barakallahu fikum dikesampingkan, lebih mendahulukan ucapan fulan, ucapan kiai ini, ucapan tuan guru itu, ucapan alim ini, dibanding dengan ucapan Nabi alaihi salatu wassalam. Mendahulukannya dari ucap petunjuk Nabi alaihi salatu wassalam dan jalan Nabi alaihi salatu wassalam. Alaysa hadza qad habita amaluhu wa huwa la yash'u. Bukankah orang ini telah membatalkan amalannya dan dia tidak merasa? Allahu akbar, Allahu akbar. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Jadi sekali lagi saya ulangi, permasalahannya bukan engkau banyak bisa berbuat banyak, mampu beramal yang luar biasa, melebihi yang lain. Barakallahu fikum. Bukan itu permasalahannya. Jadi persoalan yang engkau terus lakukan di dalam hidupmu, menjaga amal yang sudah kita lakukan dari perkara yang merusaknya dan perkara yang membatalkannya. Camkan baik-baik. Dimanapun kita berada, ya, di negeri manapun kita tinggal, barakallahu fikum, camkan baik-baik bimbingan ini melalui ayat Al-Quran dan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Jadi bukan permasalahan besar itu Anda bisa beramal, Anda bisa berkarya, tetapi permasalahannya adalah engkau mampu menjaga amal dari perkara yang akan merusaknya. Ya, apalagi kalau memang kita sudah mengilmui yang namanya iblis kan enggak pernah tega, enggak pernah mau, enggak akan membiarkan orang-orang yang mampu berbuat, mampu beramal. Sementara dia itu mengenali kita, melihat kita, dan kita tidak mengenali dia. Tidak artinya tidak melihat dia. Jadi dia gampang saja untuk kemudian masuk melalui kelemahan-kelemahan kita. Oh, ini anak orang timuran. Emosionalnya tinggi, wis di barakallahu fikum, dipancing-pancing. Ya, dicoba barakallahu fikum, dipanas-panasi, dicoba untuk kemudian agar dia berbuat di luar batas, menjadi orang yang zalim dan yang semisalnya. Di sana ada orang yang tersinggungan hidupnya, wah, sedikit tersinggung, tersinggungan. Ya. Pokoknya barakallahu fikum membawa dia di dalam hidupnya cepat tersinggung. Rahimani wa rahimakumullah. Ini juga kelemahan. Kita masih ingat bahwa dia akan masuk melalui anak Adam sehebat dan sekuat apapun amalannya melalui tiga pintu. Nah, masih diingat enggak? Tiga pintu itu, satu, asy-syahwah, dua, al-ghaflah, tiga, al-ghadab. Ya. Nabiullah Adam alaihi salatu wassalam mungkin dibanding kekuatan pikiran beliau, akal beliau jauh bagikan setitik air laut dibanding dengan air laut akalnya kita. Itu pun mampu untuk dijatuhkan. Karena manusia ini tidak akan pernah lepas dari tiga sifat itu. Ghaflah lalai. Dua, al-ghadab. Ya, marah. Barakallahu fikum. Setiap kita punya itu. Ya, orangnya sabar ya. Kalau diinjak kakinya, wis. Dia yang minta maafan kakiku. Coba, tunggu sebentar. Ya. Mungkin dia terkenal orang yang tawadu, orang yang ini, orang yang itu. Sebentar. Barakallahu fikum. Akan muncul taring-taring rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka oleh karena itu, mengenali diri kita barakallahu fikum. Dan mengenali aib-aib yang ada pada diri kita. Dan juga rahimani wa rahimakumullahu jami'an, mengenali kebodohan kita sendiri, itu adalah senjata di dalam hidup. Senjata, barakallahu fikum. Sehingga ketika kita tahu, kalau setan akan masuk melalui emosional, marahnya kita ditahan. Ya Allah, berat memang. Menahan ketika dipancing marahnya, ya mungkin oleh istrinya, mungkin oleh ininya, mungkin oleh suaminya, mungkin oleh anaknya. Menahannya itu memang butuh barakallahu fikum kekuatan rahimani wa rahimakumullah. Lah kalau kita menyadari, insyaallah kita akan bisa. Walaupun mungkin jatuh bangun. Suatu saat kita bisa menahan sabar, besoknya jatuh bangkit lagi. Tapi itulah dia termasuk dari barokah ilmu rahimani wa rahimakumullah. Ya, ada orang marah enggak bisa senyum lagi. Enggak bisa senyum lagi. Ya Mas Huda. Marah bisa senyum lagi ya. Rahimani wa rahimakumullah, ya, marah. Kemudian syahwat, siapa yang enggak punya syahwat di dalam hidup? Ya, siapa yang enggak punya syahwat? Barakallahu fikum. Itu akan bisa menjadi pintu lewat masuknya setan tersebut. Kemudian barakallahu fikum, ghaflah lalai. Apalagi kalau kita tambah banyak berkecimpung di dalam dosa dan kemaksiatan, wah lalainya lebih. Kalau berkecimpung barakallahu fikum di dalam noda-noda dosa, kelalaian semakin bertambah. Rahimani wa rahimakumullah. Dosa barakallahu fikum. Maka oleh karena itu, kelemahan ini harus kita kenali diri. Kita kenali diri kita sendiri. Barakallahu fikum. Ya? Jangan orang lain kita kenal. Wah, dia begini, dia begitu. Dia tidak kenal dirinya. Ya, orang lain dibongkar aibnya, dia tidak kenal dirinya. Barakallahu fikum, kalau dia itu sedang membawa segudang aib, segudang kesalahan, segudang barakallahu fikum noda-noda dosa, tidak sadar. Ini berbahaya di dalam hidup. Rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itu kita menjadikan kesempatan kita belajar ini untuk bisa mengenali Allah Azza wa Jalla pertama kali. Mengenali syariatnya, mengenali Rasul dan apa yang dibawa olehnya. Kemudian mengenali diri kita sendiri. Kita kenali barakallahu fikum. Rahimani wa rahimakumullah. Maka di saat kita mengenali diri kita sendiri, kelemahan diri kita sendiri, kita akan meminta selalu perlindungan kepada Allah. Karena kita khawatir dari kelemahan ini, setan akan terus datang. Ya, nempel, terus bisikkan ini. Itu yang kita khawatirkan. Sehingga kita bisa Di saat kita mengenal diri, berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di saat kita mengenal diri, kita ulurkan tangan, nasihat kita untuk mengingatkan saudara-saudara kita yang mungkin semisal sama dengan diri kita sendiri, sehingga saling isi mengisi, saling bahu membahu, saling tolong menolong, bisa kita melakukan bimbingan Allah Azza wa Jalla dan Rasulnya, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Di saat kita benar-benar mengenali diri kita sendiri, kita bisa memberikan barakallahu fikum kepada orang lain agar dia bisa mengenali dirinya sendiri. Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, "Man istata'a minkum man istata'a ayyanfa akhahu falyaf'al." Barang siapa yang mampu memberikan manfaat buat saudaranya, kerjakan, lakukan. Maka dia akan bersemangat barakallahu fikum. Di saat dia mengenali dirinya, dia akan semangat berbuat kebaikan buat orang lain. Dia berharap nilai-nilai kebaikan yang dibagikannya itu, dia akan bisa untuk membentengi dirinya, mengingatkan dirinya, menasihati dirinya, menjawab segala problem yang ada pada dirinya. Barakallahu fikum. Itulah ilmu rahimani wa rahimakumullah. Maka oleh karena itu, kita terus meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala dibantu selalu untuk sabar belajar ilmu agama, mengkajinya, mendalaminya, dan dibantu untuk mengamalkannya rahimani wa rahimakumullah. Allahumma amin, Allahumma amin. Wallahu ta'ala alam bisawab. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga ada manfaatnya buat diri saya sendiri dan segenap abnai tulabul ilm, muslimin, muslimat, saudaraku ahlu sunnati wal jamaah, dimanapun berada. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wa akhiru da'wana anilhamdulillah. Subhanaka Allahumma bihamdika. Ashadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.